Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Yani sembelihlah. An-nahr adalah menyembelih unta dari leher bagian bawah. Adapun dzabah adalah menyembelih hewan-hewan selain unta di leher bagian atas. Kalau ini tulang rahangnya, kemudian ini lehernya. Kalau dzabah di sini namanya dzabah. Baik. Kalau nahr di sini. Ada huwa nahr. Walaupun masing-masing memiliki tempatnya tersendiri, kalau leher bagian atas di sini adalah dzabah, kalau di sini adalah nahr di bawah leher atau leher bagian bawah. Tetapi ketika disebutkan salah satunya, maka maknanya am, maknanya semuanya. Sehingga terjemahannya, salatlah dan sembelihlah sembelihan-sembelihan. Walaupun nahr itu khusus unta, tapi maknanya am, menyembelih hewan-hewan kurban. Qala, berarti sama dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salati wa nusuki, disebutkan dua ibadah yang besar, salat dan nusuk. Fasalli li rabbika wanhar, juga disebutkan dua ibadah besar, salat dan menyembelih. Wan nusuk adzbihatu lillahi ta'ala, sedangkan nusuk maknanya adalah sembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrab bihi ila Allah, maka keduanya adalah setinggi-tinggi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ata fihima bil fa addallah ala sabab, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada kedua ayat tadi menyebutkan, atau pada ayat tersebut menyebutkan dengan fa, fasalli li rabbika wanhar. Fa yang dijuluki dengan fa sababiyah. Fa sababiyah adalah fa dalah ala sabab. Fa yang menunjukkan sebab. Lianna fi'la dhalika sababun lilqiyami bisyukri ma a'tahu Allahu ta'ala minal kawthar. Karena sesungguhnya ibadah tersebut diperintahkan sebagai sebab lilqiyami bisyukrin, sebagai sebab untuk menegakkan syukur karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya merupakan atau berupa al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, bukankah aku sudah memberikan kepadamu al-kautsar? Wal-kautsar nahrun fil jannah hafitahu min ad-dahabi wa majraha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal wa atyab min al-misk aw kama qala fi riwayatin sahiha dakaraha Ibnu Katsir fi tafsir. Disebutkan Al-Kautsar adalah sungai dalam surga yang tepi-tepinya dari emas. Aliran airnya di atas batu-batu permata dan mutiara. airnya lebih harum dari misik dan lebih manis dari madu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan Allah persiapkan Al-Kautsar untuk Nabi SAW, kemudian Allah memerintahkannya untuk syukur ni'mah. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Disuruh untuk bersyukur dengan amalan, karena diantara rukun-rukun syukur adalah amalan. Rukun-rukun syukur yang pertama memuji Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Yang kedua, pengakuan kalau itu benar-benar dari Allah, bukan bihaulina wala biquwatina. Yang ketiga, pengamalan ibadah untuk tanda syukur kepadanya. Apa Allah katakan pada keluarga Daud? I'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud syukran, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah sebagai syukur. Maka sebab perintah Allah fasalli li rabbika wanhar adalah syukran lima a'tahu Allahul Kautsar, agar syukur terhadap apa yang telah diberikan kepadanya dari kenikmatan berupa Al-Kautsar. Kenapa disebutkannya dua saja, padahal semua ibadah dalam rangka syukur? Zikrullah syukran lillah, sedekah syukran lillah, wa kullu amalin salih, semua amal yang saleh juga syukran lillah, sebagai syukur pada Allah. Semua syukur pada Allah. Tetapi yang disebutkan hanya dua. Fasalli li rabbika wanham. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Menyembelihlah. Li'annahuma ajallul ibadatil badaniyah wa ajallul ibadatil maliyah. Karena keduanya merupakan setinggi-tinggi ibadah. Setinggi-tinggi ibadah badaniyah adalah salat. Dan setinggi-tinggi ibadah harta adalah berkurban. Baik. Ajalul ibadat al-badaniyah, mada? Salah. Wa ajalul ibadat al-maliyah, an-nahr. Wa ma yajtami'u lil'abdi fis-salati, apa yang terkumpul pada seorang hamba dalam salatnya tidak terkumpul pada selainnya. Apa yang terkumpul pada seorang hamba dalam salatnya tidak terkumpul pada ibadah manapun, tidak terkumpul pada ibadah lain selain salat. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang hidup. Wa ma yajtami'u lahu fin nahri, demikian pula penyembelihan hewan kurban. Apa yang berkumpul pada penyembelihan hewan kurban, idza qaranahu al-iman wal ikhlas, kalau diiringi keimanan dan keikhlasan, tidak ada dan tidak terkumpul pada ibadah lainnya selain penyembelihan. Idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwati al-yaqin wa husni adh-dhann, seperti kekuatan keyakinan, baik sangka kepada Allah dan lain-lainnya, merupakan amrun ajib, perkara yang menakjubkan. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katsiran shalah katsiran nahr, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyembelih atau banyak menyembelih dan banyak salat, banyak berkurban dan banyak salatnya. Nabi berkurban masya Allah pernah 100 ekor unta, dan hampir separuhnya beliau sembelih sendiri dengan tangannya sendiri yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, dua ibadah besar, ibadah yang ajallu ibadat, Yang pertama salah, yang kedua adzabah. Majtama'a fi salah la tajtami' fi ghairiha. Wa man yajtami' fi adzabah la yajtami' fi ghairihi. Apa yang terkumpul pada salat tidak terkumpul pada ibadah lainnya selain salat. Apa yang terkumpul pada penyembelihan tidak terkumpul pada ibadah-ibadah lain. Berarti ini dua ibadah istimewa. Dzikirnya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, yakinnya ada, apa lagi? Qiraatul Qur'annya ada, doa ada. Lihat dalam salat ini terkumpul zikir, ruku, sujud, yakin, qiraah, doa. Sedangkan pada dzabah terkumpul al-yaqin wa husnudzan billah wa sadaqah, karena membagikan dagingnya pada fuqara wal masakin sadaqah. Apa lagi? Barakallahu fiikum. Digambarkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Qultu, saya katakan, wat tasbih wa qad tadammanat as-salah min anwa'il ibadah katsira. Telah terkumpul atau salat ini mengandung sekian banyak ibadah di dalamnya. Fa min dhalika, di antaranya ad-du'a والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء. تسميع itu ucapan sami Allahu liman hamidah. والثناء sanjungan-sanjungan kepada Allah. والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك. Berarti mengerjakan berapa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah katakan fasabbih bismi rabbikal azim. Kita ucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allah perintahkan sabbih isma rabbikal a'la. Kamu ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la dalam salat. Allah perintahkan qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk dalam salat, ada berdirinya. Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku dalam salat, ada rukunya. Wa'budu lillahi wasjudu, beribadahlah pada Allah dan sujudlah dalam salat, ada sujudnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Ketika salat menghadapkan wajah pada Allah. Apalagi sekian perintah yang ada dalam Quran dikerjakan dalam satu ibadah yang namanya ibadah salat. Wal iqbal alaihi bil qalb, dan menghadap Allah dengan hatinya. Wa ghairu dhalika mimma huwa mashru'un fi shalah, dan lain-lainnya dari apa yang disyariatkan dalam salat. Wa kullu hadhil umur min anwa'il ibadah, semua perkara itu merupakan ibadah-ibadah tersendiri. Fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Orang yang salat berzikir. Masyaallah. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat agar kalian mengingat aku. Masing-masing dari ibadah-ibadah tersebut la yajuzu an yusraf minha syai'un lighairillah, tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa kadzalikan nusuk, demikian pula pada sembelihan. Yatadhamman umuran minal ibadah, di dalamnya ada sekian perkara yang merupakan ibadah-ibadah. Kama taqaddam, fi kalam Syekhul Islam, sebagaimana telah lewat dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam penyembelihan ada tawadhu', tidak gengsi, tidak sombong, mau berkotor-kotor untuk menyembelih hewan kurban, tidak merasa diri paling bersih, paling mulia, kemudian tidak mau menyembelih. Sembelih dengan tanganmu sendiri, jangan sombong. Dua, mengorbankan hartanya. Ketiga, berbaik sangka pada Allah bahwa Allah pasti akan menggantikannya. Keempat, dia dalam keadaan tega untuk menyembelih hewan tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ibadah? Nah, seseorang harus tega kalau itu perintah Allah, melawan sifat sufi yang ada dalam hati, melawan sifat perasaan yang kadang-kadang muncul pada orang timur. Kasihan kambingnya. Kamu mementaati Allah Ta'ala atau mengikuti perasaanmu? Sembelih. Itu juga ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Baru disuruh menyembelih kambing, bagaimana kalau engkau disuruh jihad fisabilillah, menyembelih musyrikin yang memang mereka memerangi kaum muslimin? Gak tega, gak berani. Ini juga ibadah. Berarti mendidik juga samping husnudzan juga keberanian. Mendidik keberanian, mendidik dia untuk menjalani perintah Allah melawan perasaannya sendiri. Dan masih banyak lagi dalam berkurban itu, sekian banyak manfaat-manfaat yang merupakan ibadah-ibadah di dalamnya. Tidak terkumpul pada ibadah lain selain penyembelihan. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Menyampaikan kepadaku Rasulullah SAW dengan empat kalimat. Ini Rasulullah SAW menyampaikan padaku empat kalimat. لعن الله من ذبح لغير الله. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua ibu bapaknya sendiri. Bagaimana bisa seorang melaknat ibu bapaknya sendiri? Kalau ada seorang yang melaknat ibu bapaknya sendiri, berarti memang terlalu pantas orang itu dilaknat. Baik. Tetapi yang sering terjadi bukan yang melaknat secara langsung kepada orang tuanya, tetapi dia melaknat orang tua orang lain sehingga orang lain tadi melaknat orang tuanya. Berarti anak tersebut menyebabkan orang tuanya sendiri dilaknat. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat hadas, berbuat bid'ah, berbuat dosa, berbuat zalim. Karena kalimat muhdis bisa bermakna hadas, yang artinya dosa-dosa, bisa bermakna perkara-perkara muhdas, yaitu bid'ah, bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur. Dan kedua-duanya tidak bertentangan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi penjahat. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pendosa, yang melindungi orang-orang yang berbuat kejelekan, kesesatan. Maka yang melindunginya ikut terkena laknat. Yang keempat, لعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. Allah melaknat orang-orang yang merubah garis-garis tanah. yakni al-manar, rambu-rambunya, batas-batasnya. Man zalama shibran, siapa yang membolimi satu jengkal saja dari tanah orang lain, satu jengkal, tuwiqahu, akan ditimpakan kepadanya, min sabi aradin, akan ditimpakan kepadanya 7 bumi. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang mendolimi satu jengkal saja, aslinya ini batasnya, tiba-tiba dia geser batasnya ke sini supaya tanah dia semakin besar, tanah saudaranya semakin kecil. Biasanya kalau di kampung-kampung dengan menanam pohon, ingat ya, batasnya pohon ini. Terlihat batasnya? Ingat batasnya adalah pohon ini ya. Nah, satu. Pohon itu kan tumbuh, berkembang, sampai menjadi besar. Ngomong sama tetangga tadi, jangan lupa ya, batasnya ini loh. Nah, dapat berapa? Sejengkal. Ditebang pohon ini, tanam lagi di sini. Di perbatasan tadi, pohonnya membesar lagi. Hah? Ingatlah, batas ini loh. Dapat lagi sejengkal lagi. Dikira Allah tidak tahu perubahan-perubahan batas tersebut. Yang kalian curi dari saudaramu, dari tetanggamu. Ini barakallahu fikum. Walhamdulillah dulu terjadi begitu. Sekarang sudah semakin sulit. Walhamdulillah karena jasa, karena kebaikan para penguasa kita. Ini karena sebab. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT. Sudah diatur dengan surat-surat tanah yang tercatat di sana garis-garisnya dengan jelas, sehingga akan diukur nanti, akan ketahuan kalau ini mengambil tanah orang lain. Akan bisa diketahui dengan surat-surat tanah tadi. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wajazahumullahu khairan kathira, dan semoga Allah membalas kebaikan pada pemerintah kita, pada penguasa kita, karena mereka mengatur semua itu. Walhamdulillah, sehingga hampir sekarang ini sulit, hampir tidak bisa orang mendolimi orang lain dengan mencuri tanah sejengkal atau dua jengkal, sudah gak bisa sekarang. Karena sudah tercatat dengan garis-garisnya di pertanahan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kepada kitab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, huwa imam Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid yang keempat, Khulafaur Rashidin, kunyanya Abul Hasan Al-Hashimi dari Bani Hashim, ibnu ammin Nabi, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa zawwaja ibnatahu Fatimatuz Zahra, yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan anak perempuannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Sabiqin al-awwalin, yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min ahli Badrin wa bay'atir Ridwan, dan beliau termasuk pengikut perang Badr dan termasuk pengikut bay'atir Ridwan. Masing-masing memiliki keutamaan. Keutamaan ahli Badr dalam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, wa ma yudrika ya Umar la'allallah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah berfirman, Allah berkata, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, beramallah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Jadi bagaimanapun amalan kalian, Allah sudah jamin ampunan atas kalian. Ini jaminan untuk pengikut perang Badar. Ali bin Abi Thalib termasuk di dalamnya. Wa bai'atir ridwan, dan juga pengikut bai'atur ridwan, yakni bai'at Rasulullah SAW ketika membai'at para sahabatnya di bawah pohon di Hudaybiyah. Dijamin dengan keridhaan oleh Allah dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maka semua yang berbaiat di bawah pohon ketika itu dijamin dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini dalam surat Al-Fath. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah." Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bai'atur ridwan. Sehingga kalau kalian mendengar tentang sejarah hidup sahabat, kemudian disebutkan dia ikut perang Badar, dia ikut bai'atur ridwan, maknanya itu. Maknanya bahwa dia mendapatkan keutamaan perang Badar, mendapatkan keutamaan bai'atur ridwan. Keutamaan ikut perang Badar adalah if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Keutamaan bai'atur ridwan adalah diridhoi oleh Allah, dan kata Nabi la yadkhulun nar ahad. Enggak akan masuk neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon. Wa uhud, dan juga ikut dalam perang-perang lainnya. Wa ahadul asyrah al-masyhud lahum bil jannah, dan beliau juga salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga. Yaitu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Sa'ad fil jannah. Siapa lagi yang belum disebut? Wa Talha. Naam. 10 orang yang dijamin dengan surga oleh Rasulullah SAW, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dan beliau juga termasuk khulafa'ir rasyidin yang keempat. Rabi' khulafa'ir rasyidin, yang keempat dari khulafa'ir rasyidin. Wa manaqibuhu masyhurah, dan keutamaan Ali bin Abi Thalib masyhurah, sangat terkenal, banyak keutamaan-keutamaan beliau. Dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah SAW juga merupakan keutamaannya. Min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qatalahu Ibnu Muljim al-Khariji. Beliau dibunuh oleh Ibnu Muljim, salah satu dari kalangan Khawarij. Di bulan Ramadan sanata 40, pada tahun 40 Hijriah. Baik, itu sahabatnya. Maka kita bahas hadisnya. Pertama kalimat la'anallah, Allah melaknat. Apa makna la'ana? Al-la'natu hiya al-bu'du an madhanir rahmah. La'nat adalah dijauhkan dari tempat-tempat rahmat. Dijauhkan dari tempat-tempat rahmat. Wa mawatiniha, mawatin juga tempat-tempat rahmat. Apa bedanya mawatin dengan madhan? Madhan dari kata dhan, yang diduga akan mendatangkan rahmat. Tempat-tempat yang diduga akan mendatangkan rahmat dan tempat-tempat rahmat. Qila wal la'in, sedangkan orang yang dilaknat, wal mal'un, maknanya adalah man haqqat alaihi la'nah, orang yang pantas terkena laknat. Ini pantas dijauhkan dari rahmat dan dijauhkan dari tempat-tempat rahmat. Audu'ya alaihi biha, atau orang yang didoakan agar dijauhkan dari rahmat. Itu berarti orang tadi dilaknat. Na'udzubillahi minal la'nah. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibnu al-Athir dalam Gharibil Hadith atau An-Nihayah fi Gharibil Hadith, berkata, aslul la'ni, asal dari kata la'an adalah at-tardu, pengusiran. wal ibad, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna laknat asal katanya adalah dijauhkan dan diusir dari Allah Subhanahu wa taala atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-khalqi sabbun wa du'a. Kalau Allah melaknat berarti Allah mengusir dari rahmatnya, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Kalau seorang hamba mengatakan la'ana fulanun fulanan, apa maknanya? Kalau Allah melaknat, Allah mengusir dari rahmat. Tapi kalau manusia melaknat, Rasulullah melaknat, atau fulan melaknat, apa maknanya? Maknanya mendoakan agar dijauhkan dari rahmat. Atau sab mencerca dia, bahwa dia pantas untuk dijauhkan dari rahmat. Berarti kalau minal khalqi, kalau dari makhluk, sabbun wa du'a. As-sabbu cercaan, wa du'a adalah doa. Doa agar jauhkan dari rahmat. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, inna Allah ta'ala yal'an man istahaqqal la'nah bilqawl. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang pantas dilaknat dengan ucapannya. Kama yusalli subhanahu wa ta'ala anil man istahaqqas salah min ibadihi. Sebagaimana Allah bersalawat kepada siapa-siapa yang pantas diberi salawat dari hamba-hambanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Allah subhanahu wa ta'ala yusalli. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa makna Allah melaknat dan apa makna Allah yusalli, Allah bersalawat? Maknanya melaknat, Allah melaknat sudah disebut tadi. At-tardu wal-ib'ad. Tard, diusir. Ib'ad, dijauhkan dari rahmatnya. Sedangkan yusalli adalah thana'uhu, pujian Allah kepada para hambanya. Indal malaika, di hadapan malaikat-malaikatnya atau di hadapan penduduk langit. Baik, maka Allah melaknat siapa yang dikehendakinya dan Allah memuji siapa yang dikehendakinya. Mengangkat, memuliakan, memuji di hadapan para malaikatnya hamba-hambanya yang dikehendaki, dan sebaliknya Allah mengusir hamba-hambanya yang pantas untuk diusir dan dijauhkan dari rahmatnya. Fahadha barakallahu fikum ala ma yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Dan kita tidak mengetahui kayak apanya, seperti apanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di antaranya Allah berfirman, huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang memberikan salawat atas kalian dan juga malaikat-malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan terhadap orang beriman dia maha penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ucapan penghormatan mereka pada hari bertemunya adalah salam. Innallaha la'anal kafirina wa 'addalahum sa'ira. Dalil yang pertama adalah dalil Allah bersalawat memuji hamba-hambanya. Dalil kedua, innallaha la'anal kafirina wa a'addalahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah mempersiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Berarti Allah juga di antara fi'ilnya adalah yal'an man yasha. Allah melaknat siapa yang dikehendakinya, di antaranya melaknat orang-orang kafir. Atau dalam ayat lainnya Allah katakan mal'unin aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mal'unin, mereka dilaknat dimanapun mereka berada. mereka diambil atau ditangkap dan mereka dibunuh, diperangi mereka. Barakallahu fikum. Ini juga dalil bahwa Allah melaknat siapa yang dikehendaki. Allah yusalli, memberikan salawat kepada siapa yang dikehendaki. Dengan apa? Dengan ucapannya. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah berbicara. Naam. Allah memiliki sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Dan Allah menyatakan dalam Quran tentang dirinya, bahwa dirinya kallamallahu Musa taklima, mengajak bicara Musa taklima. Wa kallamahu rabbuh, Allah juga menceritakan tentang dirinya. Wa kallamahu rabbuh, telah berbicara kepada Musa, Rabbnya Musa. Demikian pula Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, wa nada rabbuk, dan Rabbmu memanggil ya Musa. Kalimat memanggil juga dengan suara, dengan ucapan yang terdengar oleh Musa. Demikian pula dengan kalimat qala. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Berapa kali dalam Quran disebutkan qala rabbukum, qala rabbuk? Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Terima berita dari Allah dalam Quran dan Sunnah, dan kemudian nafikan permisalan. Tidak sama dengan makhluknya. Ucapannya tidak seperti ucapan makhluk. Pembicaraannya tidak seperti pembicaraan makhluk. Berbicaranya tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Pasti, pasti, pasti sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak sama dengan makhluk manapun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bolehkah berobat di rumah sakit Kristen? Sesungguhnya dokter-dokter sudah bersumpah untuk tidak mengkhianati pasiennya. Tetapi barakallahu fikum, kita lebih percaya kepada kaum muslimin. Maka berobatlah kepada kaum muslimin. Benarkah ada larangan untuk menggulung lengan baju ketika salat? Naam. Disebutkan dalam beberapa kitab-kitab tentang masalah menggulung, dan isbal itu termasuk pada rusghain. Ini rusghain namanya. Sehingga tidak boleh lebih dari rusghain. Dan tidak boleh menggulung lana, baju, mengikat rambutnya, biarkan mereka, karena mereka pun sujud. Ini masing-masing sujud dengan bentuknya sendiri-sendiri. Ini pakaian kamu ikut bersujud, rambutmu ikut bersujud. Sehingga jangan diikat, biarkanlah bebas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Hanya saja para ulama menganggapnya makruh, bukan sampai haram. Menganggapnya makruh,